جعل المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلومكم في الدارين آمين. آداب الغسل. فإذا أصابتك جنابة من احتلام أو وقاء فخذ الإناء إلى المغتسل واغسل يديك أولا ثلاثا وأزل ما على بدنك من كثر وتوضأ كما سبق في وضوئك للصلاة مع جميع الدعوات وأخر غسل قدميك كي لا يضيء الماء. فإذا فرغت من الوضوء فصب الماء على رأسك ثلاثا وأنت ناوي رفع الحدث من الجنابة ثم على شكك الأيمن ثلاثا ثم على الأيسر ثلاثا واتلب ما أقبل من بدنك وما أدبر ثلاثا ثلاثا وقلل شعر رأسك ولحيتك وأوصل الماء إلى معاطف البدن ومنابت الشعر ما خف منه وما كثف واحذر أن تمس ذكرك بعد الوضوء فإن أصابته يدك فأعيد الوضوء. والفريضة من جملة ذلك كله النية وإزالة النجاسة واستيعاب البدن بالغسل. وفروض الوضوء غسل الوجه واليدين مع المرفقين ومسح بعد رأسه وغسل الرجلين إلى الكعبين مرة مرة مع النية والترتيب وما عداها سنن مؤكدات فضلها كثير وثوابها جزيل والمتهاون بها خاسر بل هو بأصل فرائضه مخاطر فإن النوافل جوابر للفرائض. Setelah kita membahas tentang wudu, kesunahan dan kemakruhan wudu, kali ini memasuki pembahasan tentang adabnya mandi. Mandi itu bisa terbagi menjadi tiga. Ada kalanya mandi mubah, hukumnya mubah, seperti mandi setiap harinya di waktu pagi dan sore. Ada kalanya mandi itu sunnah, bila kita kerjakan mendapatkan pahala, seperti saat Anda melakukan sholat Jumat bagi laki-laki, atau di hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Begitu juga orang yang akan memasuki kota Mekah, kota Madinah dan yang lain sebagainya, itu disunnahkan mandi. Hukum mandinya sunnah. Ada kalanya hukumnya mandi itu wajib. Nah, wajib ini disebabkan karena enam, seperti yang disebutkan di dalam kitab Safinatun Najah. Ada enam yang menyebabkan mandi itu hukumnya wajib. Tapi ada yang lain juga bisa menjadi hukumnya mandi itu wajib, seperti orang kafir ketika ia pernah balig di masa kekafirannya. Orang kafir ketika pernah balig di masa kekafirannya lalu dia masuk Islam, maka wajib bagi dia mandi. Tapi kalau belum pernah balig di masa kekafirannya lalu dia masuk Islam, sunnah mandi. Sunnah mandi. Wajib kalau pernah balig. Kalau pernah janabat. Ya, kalau pernah janabat wajib mandi. Kalau belum pernah janabat berarti sunnah. Ya. Itu orang kafir. Nah, enam ini secara global masuknya kepala zakar ya, kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan, kepalanya nggak harus semuanya, pokoknya kepalanya masuk, sekalipun tidak mengeluarkan mani maka wajib mandi. Bagi siapa? Bagi kedua-duanya, bagi lakinya, bagi juga perempuannya. Diwajib mandi ketika kepala zakar, kepala kemaluan laki-laki masuk ke kemaluan perempuan sekalipun tidak mengeluarkan air mani. Wajib mandi. yang pertama. Yang kedua, keluarnya mani karena sebab mimpi. Dan semisalnya, tidur, mimpi keluar. Atau karena sebab lainnya, keluarnya mani, maka wajib mandi. Yang ketiga, haid. Suci dari haid, wajib mandi. Suci dari nifas, wajib mandi. Selesai dari melahirkan, wajib mandi. Dan mati, orang yang mati, wajib dimandikan. Nah, ini yang disebutkan dalam kitab Safinatun Najah atau Sulam Safinah. Lah, adabnya apa? Disebutkan di sini, faidah asobatka janabatun. Maka jika kamu mendapatkan janabah, janabah itu nama global. Karena itu disebutkan di situ min ihtimalin, min ihtilamin. Di antara janabah yaitu ihtilam, keluarnya mani karena sebab mimpi. Keluarnya mani karena sebab mimpi atau semisalnya. Aw wiqa'in atau karena bersenggama, bersetubuh. Atau karena bersetubuh sekalipun tidak keluar mani. Apa adabnya? Fakhudzil ina'a, maka ambillah wadah. Ilal mu'tasal, ke tempat kamu mandi. Waghsil yadaika, dan basuhlah kedua tanganmu terlebih dahulu salatan tiga kali. Jadi sebelum kita menggayungkan air untuk membasuh anggota badan kita, terlebih dahulu basuh kedua telapak tangan kita tiga kali seperti halnya saat Anda wudu. Ketika kita mau wudu, kita membasuh kedua telapak tangan kita tiga kali. Seperti yang sudah diajarkan doanya. Seperti yang sudah diajarkan doanya, tiga kali. Lalu, wa azil ma'ala badanika min qadarin. Hilangkan, setelah kita membasuh, hilangkan apa yang ada pada badanmu dari kotoran. Jadi sebelum kita mandi, membasuh tangan, kemudian bersihkan dulu. Misalnya kalau setelah keluar mani, berarti sekitar yang terkena mani itu basuh dulu. Bersihkan dulu. Cebok dulu. Nah, ceboki dulu. Watawadho kama sabaqa fi wudhu'i kali shalah. Setelah bersih misalnya ini. Setelah membasuh kedua telapak tangan tiga kali, kemudian kita bersihkan. Kita dan sekitarnya. Begitu juga perempuan yang suci dari haid, suci dari nifas, membasuh telapak tangannya, lalu cebok dulu, bersihkan. Baru setelah itu wudhulah. Wudhu seperti wudhu kita untuk sholat. Wudhu seperti wudhu kita untuk sholat. Karena sebelum mandi itu disunahkan. Sebelum mandi disunahkan. Nah, wudhu ini bisa dipakai untuk sholat asal saat mandi kita tidak menyentuh apapun yang membatalkan wudhu atau tidak melakukan segala macam yang membatalkan wudhu. Artinya tidak megang kemaluan, juga tidak buang air kecil atau buang air besar. Jadi cuma basuh, enggak megang kemaluan. Bisa kita pakai sholat wudhu itu. Nah, karena itu wudhunya membasuh kaki belakangan. Basuh kaki belakangan. Jadi sudah membasuh wajah, telapak tangan, kepala, kakinya. Kalau sudah mau keluar dari kamar mandi baru basuh kaki. Kenapa? Alasannya diakhirkan kaila yudhayyi alma, supaya tidak membuang-buang air. Supaya tidak membuang-buang. Lah, wudhu kita seperti wudhu untuk sholat, berarti sama dengan doa-doanya juga. Ketika membasuh wajah doanya bagaimana, ketika membasuh tangan doanya bagaimana, ketika mengusap kepala doanya bagaimana, kaki bagaimana, sama persis. Tapi membasuh kakinya setelah mandi. Itu ada perbedaan antar ulama. Ada yang mengatakan mandi tadi itu boleh dipakai sholat, ada yang mengatakan enggak. Setelahnya mandi lagi, karena tadi mandinya bukan untuk kalau mandinya untuk sunatul wudu nggak bisa kita panggil sholat. Tapi kalau kita mandinya niat mengangkat hadas, maka bisa kita panggil sholat, asalkan saat kita selesai wudu sampai selesai mandi tidak melakukan yang membatalkan wudu. Tidak melakukan yang membatalkan. Faidah faragta min al-wudu, maka jika kamu telah selesai daripada wudu, fasubbal ma'a ala ra'sika thalatha, maka tuangkan air pada kepalamu tiga kali. Tuangkan air pada kepalamu tiga kali, bukan langsung jebar jebur, dasi-disi. Kepalanya dulu, siram. Nah, jangan hanya menyirami, tapi juga diselaselai. Selaselai. Karena ini beda dengan wudu. Kalau wudu, itu kepala sebagian. Walaupun hanya setetes, boleh. Tapi kalau mandi, wajib mengenai rambut dan kulitnya. Kalau ada satu helai rambut tidak kena air, maka belum dikatakan mandinya sah. Mandinya benar. Jadi harus semuanya rata, kulitnya dan rambutnya. Kulitnya dan rambutnya. Makanya nyirami tiga kali itu nyirami sambil menyela-nyelai. Supaya air merata ke kulit dan juga ke rambut. Nah, karena itu yang bahaya ini, kalau orang rambutnya panjang, khususnya bagi laki-laki ya, bagi laki-laki rambutnya panjang, apalagi ya, di model, ya, apalagi di model seperti rambutnya orang Afrika misalnya, ini apa coba, rambutnya nggak seperti itu, di model seperti itu, lah mandinya gimana dia? Atau disambung seperti yang terjadi sebagian orang disambung. Nah, ini otomatis antara rambut asli dengan rambut sambungan ketika sudah kena lem ini enggak mungkin mengenai terkena air. Lah kalau dia janabah mandi enggak sah. Lah kalau dia sholat enggak sah juga karena mandinya belum sah. Karena itu ketika menyiram kepala itu sambil disela-selai. Sambil diselah-selah. Karena itu sebagian ulama, sebagian sahabat itu tidak mau memanjangkan rambutnya karena takut kalau mandi tidak sempurna, tidak sah, takut khawatir. Bahkan sebagian itu aktif rutin botak, peti, ya, takut. Ini takut. Sebagian sahabat. Lah mandi ini enggak wajib, enggak harus keramas, butuh sampoan, enggak. Mandi jenabat itu tidak harus memakai sampo, karena ini pertanyaan sering. Ya apa, bakal-bakal misalnya dalam keadaan hadas besar, seperti perempuan yang head sampoan, oleh apa enggak? Ya nemen oleh. Kalau mandi besarnya, enggak pakai sampo, boleh apa enggak? Ya nemen bolehnya. Yang penting itu meratakan air ke seluruh anggota badannya, rambut dan kulitnya, pakai sampo ataupun tidak. Pakai sampo ataupun tidak boleh. Jadi menyiram kepala tiga kali dengan menyela-nyelai. Ibaratin doleh no jalan kayak banyu nih. Diselah, selai. Jadi makanya nyiramnya jangan gor, ini buang air. Tapi kalau nyiramnya dikelucur sambil di apa pijat-pijat, nah ini bisa merata air ke kepala tiga kali. Lah ketika menuangkan air di kepala itu dibarengi dengan niat, dibarengi dengan niat mengangkat hadas besar. Nah itu raf al hadatil akbar, atau aku niat mengangkat hadas besar. Nah, aku niat mengangkat hadas besar. Setelah selesai kepala, wadluk, thumma ala syikikil aiman, salatan. Kemudian basuhlah bagian depan kanan. Bagian depan kanan. Jadi kepala wis mari, anggota kepala, wajah ini ndas iki wis mari, baru pindah ke badan. Badan ini pertama yang dibasuh bagian depan kanan. Bagian depan kanan, dari atas sampai bawah. digosok. Khususnya bagi orang yang gemuk. Anggota-anggota yang ngelipet-ngelipet. Perut. Atau mungkin lutut, siku. Ini orang yang gemuk biasanya ada garis-garis sih. Nah ini kalau nggak digosok, kemungkinan nggak kena air. Kalau orang kurus ya enak. Laku, banyak, kenceng. Tapi les lemu, ini ibarat talang, itu iso bocor no. Lek bocor itu berarti sebagian sana kering, sebagian sini basah. Karena apa? Air nggak ke sana kan gitu. Nah itu digosok. Digosok-gosok. Bagian kanan depan. Tiga kali. Setelah itu bagian kiri kanan belakang. Setelah bagian kanan depan, bagian belakang kanan, bagian belakang kanan, bagian belakang kanan. Lut, rata tiga kali. Setelah itu bagian depan kiri dari atas sampai bawah. Sama seperti kanan digosok-gosok dan lain sebagainya, kemudian bagian belakang tiga kali semuanya. Itu kalau memandikan atau mandi janabat orang yang hidup. Tapi kalau mayit, bagian depan kanan, bagian depan kiri, baru dibalik. Bagian kiri, ya bagian belakang kanan, bagian belakang kiri, supaya tidak bolak-balik, tidak bolak-balik, malik. Nah sekarang kalau misalnya bagian depan kanan malik, bagian belakang kanan malik, itu bagian depan kiri malik meneng. Nah ini ribet, jadi depan maliknya nanti satu kali langsung, tiga kali. Wadluk ma akbar mim badalika wa ma akbar salasan, semuanya ini digosok tiga kali, semuanya digosok tiga kali. Wa ausilil ma ila ma'atifil wa khalli li sya'ra ra'sika wa lihyatik. Selah-selailah rambut kepalamu dan jenggot. Sekali lagi, seperti pembahasan kita dalam wudu, kalau wudu jenggot yang tebal itu tidak wajib dibasuh sampai ke kulit. Kan gitu ya. Airnya enggak harus mengenai kulit kalau wudu. Tapi kalau mandi janabat itu wajib. Sak kulit-kulitnya gini. Sekalipun jenggotnya tebal. Kenapa? Tidak bendino. Beda dengan wudu. Kalau wudu itu setiap hari. Bahkan setiap hari bukan satu hari sekali. Tapi satu hari lima kali minimalnya. Makanya diringankan. Cukup bagian yang kelihatan. Yang dalam. Enggak. Itu kalau jenggot. Tapi kalau mandi. Wajib dibasuh sampai ke kulitnya. Sampai mengenai kulitnya. Kenapa? Tidak bendino. Sekalipun bendino paling kuatnya rong dino turun dino maring itu ya spray seminggu. Kan gitu. Nah, jadi tetap wajib dibasuh sampai ke kulit. Sampai mengenai kulitnya. Wa usilil ma ila ma'ati fil badan. Wa mana biti sya'ri ma khafa minhu wa ma kathub. Sampaikan air. Kenakan air ke seluruh anggota badanmu, khususnya yang melipat dan tempat tumbuhnya rambut, baik yang tipis ataupun yang tebal. Yang tipis ataupun yang tebal. Nah, itu tertibnya. Itu tertibnya. Kemudian wahdar anta musa zakara ba'dal wudu. Hati-hatilah. Jangan sampai memegang kemaluan kamu setelah wudu. Ini kalau kita memang wudunya untuk niat mengangkat hadas kecil. Kalau kita niatnya wudu untuk mengangkat hadas kecil, jangan sampai ketika mandi kita memegang yang membatalkan wudu atau melakukan yang membatalkan wudu. Tapi kalau kita wudunya untuk melakukan sunnah mandi, maka kita memegangnya enggak apa-apa, karena apa? Nantinya kita juga wudu. Kalau kita memegang ba'dal wudu fa in asabatu yadaka fa ijil wudu, maka ulang ono wudu. Kalau itu memang niat wudunya untuk mengangkat hadas kecil. Kemudian wal fardhatu min jumlah dzalika kulli, secara global fardunya mandi, secara global fardunya mandi itu ada tiga. mengalirkan air ke seluruh anggota badan. Itu kalau di Safinatul Najah. Tapi di sini Imam Ghazali menambahkan satu. Imam Ghazali menambahkan satu, yaitu dengan izalatun najasa, menghilangkan najis. Kalau memang ada. Menghilangkan najis kalau memang ada. Ini sebetulnya masuk di dalam syaratnya mandi. Kalau dalam Safinatun Najah, itu masuk di dalam syaratnya mandi. Izalatun najasa ini masuk di dalam syaratnya mandi dan ngelihat najisnya. Karena najis itu kan kalau diglobalkan ada tiga. Ada mukhaffafa, mutawasito, dan mughallabo. Lah mutawasito itu terbagi dua. Mutawasito terbagi dua. Yang pertama ainiyah, yang kedua hukmiyah. Mutawasito dan mukhaffafa, mutawasito, dan mughallabo. Tapi ketika disebutkan najis mutawasito ono loro, enggak weruh. Kenapa? Cara menghilangkan najisnya berbeda. Sekalipun namanya mutawasito, tapi cara menghilangkan berbeda. Lah ada yang namanya ainiyah. Najis mutawasito yang ainiyah. Apa najis mutawasito yang ainiyah? Najisnya itu memiliki warna, bau, dan rasa. Najis yang memiliki warna, bau, dan rasa. Lah ini harus menghilangkan ainnya dulu. Benda najisnya itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Setelah itu digambyor air. Tapi kalau hukmiyah ini najis yang tidak memiliki warna, bau, atau rasa. Tidak memiliki warna, bau, dan rasa. Contohnya apa? Cipratan kencing. Kecil. Sedikit tidak kelihatan. Kalau diwara anak mampu ini tidak mungkin. Kenapa? Sedikit. Cipratan itu kan kecil. Hampir kadang kalau kita kecipratan enggak terasa. Makanya Nabi mewaspadakan kepada kita hati-hati kalau kencing. Nabi mengatakan hati-hati. Nabi memberikan alasannya kenapa? Karena banyaknya penghuni kuburan itu diazab karena kencing. Karena kencing. Terus sekarang kita perhatikan coba. Kita kalau masuk di airport atau semisalnya itu atau sekarang menjadi terbiasa di mana-mana masjid dan musola, khususnya yang pinggir-pinggir jalan, tempat kencingnya ngadek apa, tempat kencingnya semuanya berdiri. Nah ini bagaimana orangnya bisa merasa aman dari cipratan? Dari cipratan. Oh sekarang ada tempat kencing yang berdiri itu dikasih mika. Insya Allah tidak nyiprat. Tetap. Jadi nyiprat itu tidak kerosok. Apalagi kalau nyipratnya itu ke misalnya celana. Tambah tidak kerosok. Kalau ke kaki langsung ke kulit aja tidak terasa. Apalagi ke. Nah ini dikatakan hukmiyah. Karena sedikitnya. Lalu apa najis hukmiyah itu? Mutawasito yang hukmiyah itu cukup disiram beres. Tidak perlu dihilangkan airnya. Kenapa? Hampir tidak ada airnya sudah, tinggal disiram toh. Sama halnya dengan apa? Misalnya ada anak kecil, kencing, atau tanah yang dikencingi, terus garing. Nah ini tidak perlu dihilangkan, cukup digambyor, terus suci. Sudah? Suci. Tapi kalau masih bau dan ini cukup harus dihilangkan terlebih dahulu. Zatnya, airnya. Itu najis mutawasito yang hukmiyah. Nah karena itu ketika najis mutawasito yang hukmiyah itu cukup dibasuh bersama dengan mandi. Jadi bersama gambyor badan sudah otomatis juga menghilangkan najisnya. Tapi kalau yang ainiyah yang ada warna, bau, dan rasa, sebelum mandi hilang nodisi. Sebelum mandi hilangkan dulu, baru rampung gambyor sudah suci tadinya. Itu Imam Ghazali di sini menyemasukkan ini termasuk daripada fardunya mandi. Tapi kalau di dalam Safinatun Najah atau di kitab fikih yang lainnya itu masuk di dalam syaratnya mandi atau syaratnya wudu. Itu mandi. Nah, di di sini diglobalkan, karena kemarin nggak diglobalkan fardunya wudu, di sini diglobalkan bahwa fardunya wudu pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan bersama siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki sekali-sekali wajibnya. Kita bahas wajibnya. Wajibnya sekali-sekali. Sunnahnya tiga kali. Wa tartib, dan yang keenam tartib. Ya, yang keenam tartib. Wa ma adaha sunanun muakkada. Selain enam ini, niat, membasuh wajah, tangan bersama siku, kepala, kaki. Selain enam ini atau empat anggota ini, membasuhnya itu hukumnya sunnah. Usap telinga hukumnya sunnah. Berkumur, memasukkan air ke dalam hidung hukumnya sunnah. Menyela-nyelai tangan hukumnya sunnah. Sunnah hukumnya. Sunnah mu'akkadat, sunnah yang ditekankan. Kenapa? Fadluha kathir, memiliki keistimewaan yang banyak. Memiliki keistimewaan yang banyak. Wa thawabu jazil, dan pahalanya besar. Pahalanya besar. Wal mutahawin biha, orang yang meremehkan sunnah, ya, orang yang meremehkan sunnah, khasir, orang yang rugi. Orang yang rugi. Bal huwa bi asli faraidi mukhatirun. Bahkan dengan sumber fardunya itu membahayakan. Kenapa? Fa inna nawafil jawabir lil faraid, karena kesunahan-kesunahan itu dapat menempel, ya, menyempurnakan kefarduan kewajiban. Jadi gini, sunnah itu kerjanya untuk menyempurnakan kewajiban. Untuk menyempurnakan kewajiban. Artinya barangkali ini contoh, membasuh wajah kan wajibnya sekali. Kalau misalnya kita sekali toh, lah sekali itu ternyata ada sebagian kulit dari wajah kita tidak terkena air, kita sudah membasuh tangan, berarti kan airnya bahaya. Dia meninggalkan kesunahan itu sudah rugi. Bahkan untuk kewajibannya pun membahayakan. Kenapa? Ada setitik dari kulit wajahnya tidak terkena air, yang menyebabkan basuhan wajah enggak terhitung. Nah, kalau dia membasuh tangan, kepala, kaki, enggak dikatakan sah. Kenapa? Basuhan wajahnya ada yang belum terkena air. Tapi kalau dia menjalankan sunnah, dia membasuhnya dua kali, tiga kali, dia membasuhnya tiga kali, dia nggak tahu ternyata basuhan yang pertama belum sempurna, ada yang tertinggal, karena basuhan kedua sudah sempurna, itu kan masih baru dianggap satu, tapi dia sudah punya anggapan itu dua, kemudian dia nambah satu, tiga, dia punya anggapan tiga, kalau hitungannya masih dua dia, tapi dia aman, kenapa? Sudah terpenuhi kewajibannya dengan berusaha menjalankan kesunahan, padahal belum sunnah, karena masih dua basuhan belum sunnah, tapi dengan itu dia sudah mendapatkan keuntungan. Tapi kalau dia meninggalkan kesunahan, ini bisa membahayakan. Tapi berkat dia menjalankan kesunahan, dia masih aman, sekalipun jumlahnya masih kurang satu, tapi aman. Nah, kalau orang menyepelekan kesunahan, ini bahaya. Sebagaimana yang sudah kita terangkan, ya, disebutkan oleh para ulama, mantahawana bisunan, ya, orang yang merendahkan, yang meremehkan kesunahan, dia akan menyepelekan kewajiban. Dia akan meninggalkan kewajiban. Nah itu kalau kita lihat hukum Islam, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram. Sunnah itu dekat dengan wajib, makruh itu dekat. dekat dengan ihram. Lah kalau kita merendahkan yang sunnah, meremehkan yang sunnah, menyepelekan yang sunnah, nanti lama kelamaan hari demi hari kita akan menyepelekan yang wajib. Begitu juga makruh, kalau kita dari awal meremehkan makruh. Karena itu jangan sampai kita meremehkan yang sunnah agar kita tidak meremehkan yang wajib. Jangan juga kita menyepelekan yang makruh agar kita tidak melakukan yang haram. Sudah ada batas. Ada batas. Sunnah ini dekat dengan wajib, makruh dekat dengan haram. Ya, kita jangan sampai melakukan kemakruhan atau menyepelekan yang makruh agar tidak menyepelekan melakukan yang haram. Kita jaga diri kita, kita pupui diri kita dengan kesunahan-kesunahan agar kita tetap melakukan kewajiban, bahkan lebih meningkatkan kewajiban. Nah, ini secara umum adabnya mandi, fardunya mandi dan fardunya ghusl. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat dan mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita di dalam keseharian kita sehingga kita dapat melakukan segala perbuatan ibadah dengan ilmu yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa memahami segala ilmu yang telah dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat